Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua untuk para ikhwah, yaitu pelajaran Durusul Lughah yang ke-26. Durusul Lughah jilid 2 pelajaran 26. Dan kemarin telah kita sebutkan beberapa latihan di dalam kitab Durusul Lughah jilid 2 pelajaran yang ke-26. Ad-Darsu Sadis wal Isrun. Pelajaran yang ke-26 setelah kita lewati beberapa latihan-latihan sampai terakhir, yaitu latihan yang ke-5. Ini yang akan kita bahas, yaitu ta'ammalil amsilatal atiyata lismil musaghar. Ta'ammal, perhatikan, al-amsilata, contoh-contoh, al-atiyah, al-atiyah, contoh-contoh berikut ini, lismil musaghar, bagi isim yang ditasghir. Musaghar adalah isim yang diberikan bentuk tasghir, bentuk kecil. Wazannya fu'ailun, wazannya fu'ailun. Seperti wulaidun, maknanya waladun soghir. Waladun, anak kecil. Tapi kalau ada anak kecil yang badannya kecil tidak seperti biasanya, badannya kecil tidak seperti biasanya, memiliki badan yang kecil dari keumuman anak kecil yang ada, maka disebutkan wulaidun, anak kecil yang berbadan kecil. Wulaidun, maknanya waladun shogir, anak kecil yang memiliki fisik badan yang kecil berbeda dengan anak kecil yang lainnya. Jubailun, ini adalah bentuk tasghir dari jabalun shogir. Jabalun, gunung. Kalau gunung kecil, wazannya fu'ailun, jabalun shogir. Nuhairun, ini bentuk tasghir dari nahrun. Nuhairun maknanya adalah nahrun shogir. Nahrun shogir, nuhairun, sungai yang kecil. Sungai kecil. Kalau nahrun, sungai biasa, normal. Tapi kalau ada sungai yang kecil, nah namanya nuhairun. Kulaibun, ini ada kalbun shogir. Kalbun, anjing, seekor anjing. Nah, kalau ada anjing kecil, dibikin wazan fu'ailun jadi kulaibun. Nah, ini. Nah, ini namanya atasghir. Dan faedah tasghir, itu wazan, wazannya bentuknya fu'ail. Bentuk fu'ail. Apa faedah wazan tasghir menunjukkan sesuatu yang kecil? Tadi seperti jabalun, jabalun wazannya fu'il. Jadi jabalun jadi jubailun. Jabalun jadi jubailun. Maknanya apa? Gunung kecil. Wazannya fu'ailun, menunjukkan sesuatu yang kecil. Nahrun nuhairun. Nahrun nuhairun, nah, menunjukkan sungai yang kecil. Jadi bikinnya fu'ail. Nanti sebenarnya kolamun, pulpen. Kolamun adalah pulpen. Kalau pulpen yang kecil, nah, bagaimana Abu Fauzan? Kulaimun. Bikin wazan kulaimun. Bahrun, laut. Bahrun artinya laut. Kalau dibikin laut yang kecil, laut yang kecil, ya bagaimana? Buhairun, Buhairun laut kecil. Bahasanya Fu'ailun, menunjukkan sesuatu yang kecil. Bisa juga wazan tasgir menunjukkan sesuatu yang sedikit. Berarti yang kedua. Menunjukkan sesuatu yang sedikit. Seperti dirhamun duraihimun. Kulusun kulaisun. Dirham. Kalau dirham sedikit, duraihimun. Dirham yang sedikit. Fulus, falsun, fulus, fulaisun. Bentuk uang yang gak berubah. Gak menjadi kecil. Bentuknya seperti itu. Tapi kalau fulaisun, uang yang sedikit. Dirhamun yang bentuknya gak berubah, gak mengecil. Tapi kalau duraihimun, dirhamnya jumlahnya sedikit. Bukan berarti bukan bentuknya yang berubah, tapi jumlahnya sedikit. Fulaisun. Duraihimun. Kemudian yang ketiga untuk penunjukan dekat, jarak dekat. Sangat dekat. Qoblun sebelum. Qoblun sebelum. Tapi kalau sangat dekat sekali sebelumnya. Qubail. Qoblun. Qubail. Qobla sholat. Sebelum sholat. Tapi kalau Qubail sholat berarti benar-benar mendekati sebelum sholat. Qubail sholat. Ba'dun setelah. Tasjirnya Bu'aidun. Bu'aidun berarti benar-benar Bu'aidun sholat. Benar-benar setelah sholat. Nah, ini berarti jaraknya sangat dekat sekali. Karena Qoblu dan Ba'du kalau secara ukuran gak ada. Qoblu Ba'du itu kan bukan benda. Menunjukkan waktu. Nah, tapi bisa ditasjir juga. Bisa. Ditasjir tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menunjukkan waktu yang sangat dekat. Apabila Qubaili sholat. Qubaili sholat. Zuhur. Kalau qobla sholat zuhur ya bisa jadi jam 11. Bisa jadi jam setengah 11. Bisa jadi jam setengah 12 qobla sholat zuhur. Tapi kalau Qubail sholat zuhur. Berarti benar-benar mendekati azan zuhur. Qubail. Berarti menunjukkan apa? Benar-benar jarak dekat sebelum sholat zuhurnya. Demikian juga misalnya. Bu'aid. Sholat zuhur. Bu'aid. Menunjukkan bahwasanya Bu'aid sholat zuhur. Kalau ba'da sholat zuhur bisa jadi jam 1 ba'da sholat zuhur. Jam setengah 1 ba'da sholat. Tapi kalau Bu'aid sholat zuhur berarti begitu salam setelahnya langsung. Setelah salam sholat zuhur setelahnya langsung. Nah ini menunjukkan apa? Jarak dekat. Bentuknya apa? Tasgir. Bentuknya tasgir. Yang terakhir dari faedah wazan fu'ail tasbir adalah untuk panggilan kesayangan. Berarti empat ya. aliran yang menunjukkan sayang atau cinta. Misalkan gulai. Ulaid, ulaid bisa maknanya kecil badannya, ulaid juga bisa panjang sayang kepada anaknya. Ya ulaid, wahai anakku yang aku sayangi. Walaupun sudah besar, dipanggil tasgir, ya ulaid. Badannya besar, ya ulaid. Nah, untuk apa? Untuk panggilan kesayangan pada anaknya. Ya ulaid, boleh. Panggil apa? Panggilan kesayangan. Kok bentuknya tasgir? Boleh. Sebagaimana melakukan, ya bunayya. Nah, bunayya itu tasgir. Wahai anakku. Bentuk kecil dari ibnun, ibnun bunayya. Nah, ini panggilan kesayangan dengan bentuk tasgir. Ya Ubaid, Abdun, Abdun. Abdun kan hamba, hamba yang kecil, Ubaidun. Hasan. Nah, tasgirnya apa? Hasan. Husainun. Hasan, Husain. Bisa jadi panggilan itu panggilan kesayangan. Bentuk tasgir. Ya Husain. Menunjukkan panggilan kesayangan. Ya Hasan, ya Husain. Husain tasgir. Dari Umar. Nah, Umar. Umar. Apa tasgirnya Umar? Abu Saif. Umair. Makanya ada kakak adik karena yang satunya Umar, yang satunya Umar. Nah, kenapa? Karena Umar lebih kecil. Bisa jadi Umar itu panggilan kesayangan. Ya Umair, kok ditasgir Umar yang Umar untuk kesayangan? Nih, boleh. Nah, jadi wazan fu'ail atau namanya bentuk tasgir memiliki macam-macam faedah. Bisa faedahnya menunjukkan sesuatu yang kecil, jabalun, jubailun, gunung yang kecil. Bisa juga menunjukkan sesuatu yang sedikit. Fulus, falsun, fulaisun. Uang, uang sedikit, fulaisun, uang sedikit. Dirham, duraihimun, dirham yang sedikit. Karena bentuk dirham yang gak berubah, seperti itu. Tapi ketika duraihim, menunjukkan sedikit dirhamnya. Atau menunjukkan jarak dekat. Qobla ba'da kan waktu, bukan benda. Gak ada, dikecilkan bentuknya. Ketika ada kubailus sholah, menunjukkan sebelum sholatnya benar-benar dekat sebelum sholat. Bu'aidus sholah, benar-benar setelah sholat. Begitu salam, langsung. Itu ba'da, bu'aid. Sehingga kalimat bu'aid dengan ba'da beda. Kalau ba'da itu masih tidak ada jarak dekat jauhnya, umum. Tapi kalau bu'aid, ada waktu jarak langsung dekat. Qoblu, kubail. Kalau kubail lebih tekankan lagi, benar-benar sebelumnya. Atau menunjukkan makna panggilan kesayangan. Misalkan, ya wulaid. Ya Umair, ya Husain. Walaupun tubuhnya besar, udah besar, kok dipanggil tasgir untuk panggilan kesayangan. Boleh. Dengan di tasgir. Nah, ini faedah-faedah dari tasgir wazan fu'il. Ya. Udah, itu tasgirnya. Hasan. Namanya Husain udah bentukan tasgir. Iya, bentukan tasgir dari Hasan. Enggak ada. Hasan ini normalnya Hasan. Nah, tasgirnya apa? Husain. Abdun, nah ini normal Abdun. Tasgirnya apa? Ubaid. Umar, ini yang normal Umar. Tasgirnya Umair, wazannya fu'il. Nah, itu. Nah, shogiril asma'atiyah. Shogir, ya ini kecilkanlah wazan fu'il. Ya sebenarnya wazannya banyak, ada fu'il, ada fu'ail, ada fu'ail, tapi ini wazan fu'il. Dari isim-isim berikut ini, rojulun, artinya seorang laki-laki. Nah, kalau ditasgir bagaimana, Abu Wildan? Rojulun, rujail, rujailun. Nah, rojulun, rujailun. Wazannya ingat fu'il. Qalamun, ya al-ah iman. Kulaimun, kolamun, kulaimun, tiflun, Tufailun. Najmun. Nujaimun. Contoh lagi nih yang selain di sini. Abdun. Abdun. Ubaidun. Ada Abdullah, ada Ubaidullah. Nah, kalau kita udah belajar, kalau Abdullah hamba Allah yang besar, kalau Ubaidullah hamba Allah yang kecil. Umar. Umairun. Umar yang besarnya, kalau yang kecilnya Umairun. Demikian juga misalkan Hasan. Husainun. Hasan, Husain. Hasan ya normal bentuk normal. Husain bentuk tasghir ya kecilnya. Dan tidak mesti menunjukkan badannya kecil, bisa jadi itu adalah panggilan kesayangan atau makna yang lainnya dari makna-makna fu'il. Nah, ini sekedar pengetahuan tentang at-tasghir. Nomor 7, ta'amalil amsilatal atiyah lismi tafdil. Perhatikan contoh-contoh berikut ini bagi isim tafdil. Isim tafdil adalah menunjukkan sesuatu yang lebih, yang sudah lewat. Jamilun ajmal, lebih bagus. Kabirun besar, lebih besar akbar. Sogirun kecil, lebih kecil asgor. Udah lewat pembahasan ini. Hasanun bagus, lebih bagus ahsan. Ini udah lewat. Tetapi ini isim tafdil dari fi'il mudha'af. Isim tafdil yang diakhiri dengan tasdid. Seperti qalilun aqallu. Ada tasdidnya. Syadidun asyaddu. Ada tasdidnya. Lazidun alazdu. Habibun ahabbu. Sebagaimana kita ketahui, namanya isim tafdil adalah wazannya af'alu. Isim tafdil. Ternyata qalilun isim tafdil adalah aqallu. Aqallu itu aslinya ada dua lam. Aqlalu aslinya adalah aqlalu. Aslinya dari aqlalu. Wazan af'al. Aqallu ini ada aqlalu. Kok jadi aqallu? Yang pertama, langkah pertama. Fathahnya pindah ke qaf. Aqlalu kan sukun qafnya. Fathah yang ada di lam yang pertama pindah ke qaf. Maka jadinya aqal. Kemudian lamnya diidgomkan. Diidgom itu dilebur jadi satu. Jadilah ini aqallu. Nah, ini asal muasal. Aqallu asal muasal dari kata aqlalu. Kemudian qafnya berharokat fathah pindah aqallu. Kemudian lamnya diidgomkan, dilebur jadi satu jadi aqallu. Nah, ini juga sama. Lazizun. Nah, ini asalnya dari apa nih lazizun? Ya, Abu Fauzan. Alazzu asalnya dari apa? Alzazu. Alazzu. Sama, dari al-zazu. Kemudian, lamnya difathahkan. Kemudian baru diidgomkan. Jadi al dari al-zazu, kemudian lamnya difathahkan, jadi al-zu, kemudian diidgomkan al-zu. Syadidun asyaddu. Nah, al-akhiman. Asyaddu. Aslinya dari kata apa? Asyaddu. Asyadu. Nah, dari kata asyadu. Kemudian, ininya pindah ke sini. Asyad. Kemudian jadilah asyaddu. Asyaddu. Demikian juga ahabbu. Abu Saif, ahabbu aslinya dari kata apa? Ahbabu. Ahbabu. Kemudian diubah harakatnya. pindah ininya ke sini. Jadi ahad. Nah ini sini. Ahad. Kemudian diidghamkan jadilah ahabbu. Dari kata ahbabu, kemudian harokat haknya berharokat fathah, jadi ahabbu, kemudian diidghamkan jadi ahabbu. Nah ini namanya diambil dari fi'il mudhaf, isim tafdilnya diambil dari fi'il mudhaf. Nah ini asalnya. Nah, ini sehingga kalimat aqallu asal dari kata aqlalu. Kemudian ro-nya di qaf-nya difathahkan, kemudian lam-nya diidghamkan. Aqallu. Nah, ini. Iqra ma yali, baca yang berikut ini. Baqiya aqallu min sa'ah. Nah, mana isim tafdilnya nih? Bak ya dari siapa terakhir? Ya dari Pak Haji. Baqiya aqallu min sa'ah. Aqallu. Aqallu. Ya isim tafdilnya. Artinya tersisa kurang dari 1 jam. Baki tersisa aqallu, kurang atau paling kurang dari 1 jam. Burtuqalu lazizun wa tuffahu alazzu minhu. Lazu. Apa artinya nih? Burtuqal apa artinya burtuqal? Nama buah. Jeruk. Iya, jeruk itu lezat. Dan tufah apel lebih lezat darinya. Aladzu itu artinya lebih lezat. Abi habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Mana isim tafdilnya? Ilayya. Artinya abi habibun ilayya. Ayahku menyayangiku. Dan ibuku ahab lebih menyayangi. Lebih menyayangku darinya. Al-bardul yawm asyaddu. Al-bardul yawm asyaddu. Abu Saif. Asyaddu. Apa artinya nih? Nah, al-bardul yawm. Cuaca dingin hari ini. Asyad. Lebih dahsyat. Yaitu sangat dingin sekali. Asyad. Nomor 5. Ma uhibbu durusa. Ma ahabbu durusi ilaika. Ahabbu durusi ilayya Al-Quranul Karim. Ma ahabbu durus. Ya, belajar, betul. Ma ahabbu. Apa artinya? Yang paling. Nah, ma ahabbu durusi ilaika. Apa yang paling engkau sukai dari pelajaran-pelajaran? Ahabbu sim tafdil. Ahabbu durus ilayya, yang paling aku sukai adalah pelajaran Al-Qur'anul Karim, pelajaran Al-Qur'an. Nomor 6, kanat tullabu qalilan amsi wal yawm hum aqall. Ya, Bu Wildan. Mana isim tafdilnya? Aqall. Dahulu pelajar itu sedikit amsi, bahwasanya pelajar sedikit amsi, amsi itu kemarin. Kemarin pelajar sedikit. Wal yawm, dan hari ini hum aqal, mereka aqal lebih sedikit. Dan hari ini hum aqal lebih sedikit. Nomor 7, man ahabun nas ilaika, ahabun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon Allah iman. Man ahabun nas, ini ya dulu isim tafdilnya mana? Ahabbu. Iya, artinya apa? Siapa? Siapa manusia yang paling kamu cintai? Manusia yang paling aku cintai? Nah, iya. Man ahabbun nasu ilaik? Siapa yang manusia yang paling kamu cintai? Ahabbun nas ilayya? Manusia yang paling kucintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Ini contoh-contoh isim tafdil yang dari fi'il mudhaf, diambil dari fi'il mudhaf diakhiri dengan tasydid. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Ta'amal, perhatikan ma yali. Apa yang berikut ini? Ainal kitab hahuwaza. Ini dia hahuwaza. Karena kitab mudzakkar pakainya huwa. Hahuwaza. Maknanya haza huwa. Hahuwaza maknanya adalah haza huwa. Ini dia. Tapi kalau mu'anas, aina sa'ah, di mana jam? Hahiyazi. Hahiyazi. Maknanya ini dia. Sama zi juga ini ya, isim isyarah. Ini dia. Sa'ah mu'anas, pakainya hiya. Hahiyazi. Maknanya hazi hiya. Kalau tanya, aina Ibrahim? Saya. Fa'anaza. Fa'anaza. Ha'anaza. Ha'anaza. Ha'anaza. Dan dihilangkan alifnya. Dihilangkan alifnya. Maknanya haza ana. Maknanya lah haza ana. Ini. Jadi ada tiga bentuk. Yang pertama, ha huwaza. Pakai alif. Maknanya ini dia. Ha huwaza. Dua. Yang kedua, ha hiya zi. Ini dia tapi untuk perempuan karena hiya. Kalau untuk saya dibuang alifnya. Nah gini itu. Nah ini. Enggak ada alif ininya, enggak ada. Dibuang langsung ha anaza. Ha anaza. Nah ini. Jadi ada tiga bentuk. Kalau untuk dia ha huwaza. Kalau untuk dia untuk perempuan ha hiyaza. Kalau untuk anak, nah penulisan anak dibuang alif di ha-nya. Aslinya kan gini. Aslinya gini, ha anaza. Tapi ini dibuang. Ha anaza jadi ha anaza. Ha-nya ha anaza dibuang jadi ha anaza. Dan alif yang ada pada nunnya dibuang juga. Jadi ha anaza. Alif yang ada pada haknya dibuang, alif yang ada pada nunnya yaitu alif yang pada ana dibuang juga. Jadi ha anaza langsung dibaca. Ya tadahar mudaris bil bahsi an syai'in ismu muzakkar fa yaqulu ahadu talib. Mudaris meminta untuk mencari sesuatu yang isim muzakkar, kemudian pelajar mengatakan ha huwaza. Nah, misalnya disebutkan aina kitab, maka jawabnya ha huwaza. Kitab kan muzakkar. Aina al-qalam? Ya. Pak Herman, aina al-qalam? Ha huwaza atau ha hiyazi? Ha huwaza. Ini dia. Contoh lainnya misalkan ainal kub. Ya, bagaimana? Kub, gelas. Ainal kub muzakkar. Ha huwaza. Ha huwaza atau ha huwaza. Nah, pakai ha huwaza. Ini dia artinya. Sumaya tazahhar bil ba'si an sain ismu muannas. Kemudian meminta untuk mencari sesuatu dari isim yang mu'anas. Yaqulu ahadutullab, salah seorang santri mengatakan ha hiyazi. Nah, kalau misalkan mu'anas. Nah, misalkan Abdul Aziz, ainal haqibah? Ha hiyazi. Karena dia haqibah mu'anas. Aina as-saburah? Ha hiyazi atau ha huwaza? Saburatun mu'anas. Ha hiyazi. Kemudian sumaya tazahhar bil bahsi an talib yaqulu mabhutu anhu nafs ha anaza. Kemudian mencari, meminta untuk mencari santri, kemudian yang dicari sebut mengatakan ha anaza. Aina Yusuf? Nah, pakai ha anaza. Bagaimana? Al-akh iman? Ha anaza untuk saya. Ha anaza, iya saya ini. Nah, ha anaza. Nomor 10. Ta'ammalil misal summa kawin jumalan mislah. Perhatikan contoh, kemudian kawin. Buatlah jumalan, jumlah-jumlah mislah yang semisalnya. Musta'milan fiha, menggunakan di dalamnya. Yajibu ala. kalimat yajibu ala, wajib atas. Musta'inan bil kalimatil waridah bainal qausain. Musta'inan menggunakan dengan bantuan kalimat-kalimat yang terdapat, bil kalimatil waridah, kalimat-kalimat yang terdapat bainal qausain, di antara dua kurung. Qausain itu kurung ya, dua kurung. Nah, contohnya al-misal yajibu alaina. Nah, alaina kenapa? Karena setelahnya nafham, nafkan nahnu. Yajibu alaina an nafhamal qur'ana wa na'mal bih. Wajib atas kami an, ada annya. Baru setelahnya jumlah. Nafhamal qur'an wa na'mal bihi. Kenapa alaina? Karena nafhamu untuk nahnu. Nah, sekarang Abu Fauzan. Yajibu titik-titik taktubul wajibat bintizam. Nah, taktubu berarti untuk anta. Berarti bagaimana jumlahnya? Untuk anta. Kalau untuk kami alaina, kalau untuk anta? Dibikin domir. Yajibu alaina. Kan yajibu alaina. Alaina an nafhama. Nah, nafham ini untuk kalimat apa? Nahnu. Berarti ininya alaina. Karena nahnu alaina. Sudah lewat kan kalau alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihuma, alaih hinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Nah, sekarang Abu Fauzan, yajibu ala apa? Kalau untuk taktubal wajibat binti zom. Nah, yajibu alaika. An taktubal wajibat binti zom. Wajib atasmu. Alaika. Untuk apa? Mengerjakan wajibat, kewajiban-kewajiban binti zom dengan tartib. Yajibu tahfadina untuk anti berarti. Bagaimana ya Pak Haji? Yajibu ala apa? Domirnya. Untuk anti. Kalau alaika perempuan. Kalau alaika laki-laki. Berarti kalau perempuan? Alaiki. Yajibu alaiki antahfadhi suratain hadal usbu. Yajibu alaiki an tahfazi suratain hadzal usbu, karena dia ada an hilang nunnya ya. An tahfazi, wajib atasmu perempuan alaiki untuk menghafal dua surat minggu ini. Yajibu titik-titik takhrujuna minal fasli bihudu. Nah, takhrujuna berarti antum ya. Bagaimana Usaima? Alaikum. Yajibu alaikum an takhruju, ini juga sama, dihilangkan nunnya, minal fasli budu, wajib atas kalian untuk keluar dari kelas dengan tenang. Yajibu titik-titik tadkhulu nal fasla qabla dukhul mudaris. Antum juga berarti untuk jamak. Nah, yajibu alaikum an tadkhulu al fasla qabla dukhul mudaris. Wajib atas kalian untuk masuk kelas sebelum masuknya mudaris. Sebelum masuknya guru. Nomor 5, yajibu titik-titik tadrusal lugatul arabiyah li annaha lugatul Quran. Ya. Abu Saiful. Tadrusu kamu anta. Ya, untuk anta, alaika. Iya. Yajibu alaika an tadrusal lugatul arabiyah li annaha lugatul Quran. Wajib atasmu untuk belajar bahasa Arab karena itu adalah bahasa Al-Qur'an. Kemudian az-zahab masdar zahaba yadhhabu. Zahab ini masdar, masdar simai, masdar simai dari zahaba yadhhabu. Artinya pergi. Zahab artinya pergi, tapi masdarnya. Naqul, contoh. Uridu az-zahab ilal baiti. Ya, bagaimana terjemahannya? Abdul Aziz. Naam, aku ingin pergi ke rumah. Az-zahab. Ya ustaz, arju an tasmahali bidzahabi ilal mustashfa. Ya, bagaimana Bu Ildan artinya? Ya Ustaz, arju antas mahali bizahab ilal mustashwa. Aku berharap kamu mempersilakan aku untuk pergi ke al mustashwa, apa? Rumah sakit ya. Ya, ya Ustaz, arju, aku berharap antas mahali kamu mempersilakan aku bizahab untuk pergi ke rumah sakit. Kharastu minal fasli bizahabi ilal mudir. Nah, saya keluar dari kelas lizahab untuk pergi ke kepala sekolah. Hadhihi tazkiratu ta'iratin ila Damasqo zahaban wa iyaban. Ya, bagaimana? Abu Fauzan. Tazkirah itu tiket. Tazkirah tiket. Ta'irah pesawat. Ini adalah tiket pesawat. Damaskus, Damasqo. Zahaban iyaban. Zahaban iyaban PP, pulang pergi. Nah, zahaban pergi, iyaban pulang. Nah, ini. Jadi kalau PP bahasa Arabnya apa? Pulang pergi. Atau pergi pulang. Ah, pergi dulu ya. Zahaban wa iyaban. Zahaban pergi, iyaban pulang. PP, pergi pulang. Hadhihi tazkiratu ta'irah. Ini tiket pesawat ke Damaskus. Zahaban wa iyaban, pergi dan pulang, PP. Nah ini. Al-kalimatul jadidah, terakhir sebelum kita tutup. Kalimat jadidah, ajnabiyun, apa nih ajnabiyun? Artinya asing. Ajnabiyun asing. Mahfadzatun, ya mahfadzatun dompet. Nakdun, nukudun uang. Fulus ya. Nakdun, nukudun uang. Khotoun, apa ini khotoun? Kesalahan, khoto. Khotoun, kesalahan. Jamaknya akhto, kesalahan. Iyabun, pulang ya tadi. Zahaban wa iyaban. Zahaban wa iyaban ini hal ya, dalam keadaan untuk pergi dan pulang. Iyabun itu pulang atau kembali. Zahab, ya tadi, pergi. Kursun, nah udah lewat nih, kursun, apa nih? Kursun. Bukan, kursun. Akros jamaknya. Pil, obat pil ya, kemarin saya sebutkan. Pil, kursun, obat untuk pil ya. Tazkirah, jamaknya tazakir. Apa nih, tazkirah? Tiket. Nah, jadi tiket bahasa Arabnya tazkirah. Tazkirah ta'irah, berarti tiket pesawat. Tazkirah kitor, tiket kereta. Demikian juga kilu giromun, jamak dari kilu, jamaknya adalah kilu giromatun. Apa kilu giromun? Satu kilo ya, satu kilogram. Satu kg lah, satu kilo. Jamaknya kilu giromatun. Iya, satu kilo. Kilogramnya. Unsa, inas, perempuan, anak perempuan, inas. Zakar, laki-laki, jamaknya zukurun. Unsa, perempuan, jamaknya inas. Zakarun, laki-laki, jamaknya zukur. Binti zomin, artinya teratur. Binti zom, teratur. Wajabayajibu, wajib. Wajabayajibu, wajib. Bahasa Indonesia juga sama, wajib. Aroja ya'ruju, artinya naik. Aroja ya'ruju, naik. Makanya Isra Mi'raj. Isra kan perjalanan, Mi'raj naik. Aroja. Bala'a, bali'a yabla'u. Bali'a yabla'u, menelan. Bali'a yabla'u artinya adalah menelan. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai pelajaran ke-26. Insyaallah masuk ke pelajaran 27 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sampai ini bermanfaat dan menjadikan faedah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.